Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan bab yang kelima dari Kitabul Hajj sebagai kelengkapan pembahasan yang berkaitan dengan masalah haji. Kata penulis rahimahullahu taala, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yarmul bis sab'i alladhi afada fihi, rawahu al-khamsatu illa at-Tirmidhi wa shahhahahu al-Hakim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sungguhnya Nabi SAW tidak melakukan roman pada 7 putaran tawaf yang beliau ifadah di dalamnya. Dikeluarkan oleh Imam 5 kecuali At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadith ini adalah penjelasan apa yang telah kita terangkan, bahwa syariat roman, apa itu roman? Berlalu cepat ketika tawaf ini hanya disyariatkan di mana? Di tawaf qudum, tawaf ketiga awal kali datang ke Ka'bah. Adapun di tawaf ifadah tidak disyariatkan roman, tidak disyariatkan untuk roman. Demikian pula al-tiba. Apa al-tiba? Meliriskan kain dari bawah ke tiap kanan, kemudian lemparkan ujungnya di atas bahu kiri. Ya. Dengan posisi tersebut, bahu kanannya tertutup atau terbuka? Terbuka. Jelas? Ya. Al-ittiba hanya disyariatkan di tawaf qudum juga, sebagaimana ar-raman. Di tawaf ifadah tidak disyariatkan. Kemudian kata beliau di dalam hadis berikutnya, an Anas radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra wal asra wal maghrib wal isya, thumma raqada raqadatan bil muhassab, thumma rakiba ila al-bayt fa tafa bihi, rawahu al-Bukhari. Dari Anas radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat zuhur dan asar, maghrib dan isya, kemudian beliau tidur di al-muhassab. Al-muhassab ini nama tempat, iya, nama tempat sebelum Mekah. Thumma rakiba ila al-bait, kemudian beliau menunggangi tunggangannya ke Ka'bah, fatawafa bihi, lalu beliau tawaf dengannya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi dalam hadis ini diterangkan bahwa Nabi sebelum tawaf beliau beristirahat di tempat yang disebut dengan nama Al-Muhassab. Dan beliau di tempat ini melakukan salat zuhur, asar, maghrib dan isya, berarti dari pagi sampai sore, sampai malam. Kemudian beliau tidur. Ya. Besoknya setelah tidur, barulah beliau menuju ke Ka'bah untuk tawaf. Demikian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis berikutnya kata beliau, Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anha lam takun taf'alu dhalika, ay an-nuzula bil abrah, an-nuzula bil awtah." وتقول إنما نزل رسول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه, رواه مسلم. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau tidak pernah melakukan hal itu. Itu turun di Abtah. Di Abtah ini di Muhassab, sekitar situ. وتقول, dan Aisyah berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, hanya turun di situ karena dia adalah tempat turun yang asmah, tempat turun yang lebih mudah kan dia keluar. Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah berlalu saya terangkan bahwa ada tempat-tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah, tempat-tempat tersebut di perjalanan hajinya. Yang paling lengkap menjelaskan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di tempat-tempat tersebut adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya. Beliau mengulang hadits Ibn Umar di banyak tempat di dalam Kitabul Hajj. Ya. Penjelasan tentang di mana Rasulullah singgah. Dan telah saya terangkan bahwa di dalam memahami persinggahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang memahami bahwa itu adalah sunnah atau hal yang seorang dianjurkan untuk mengikutinya. Ya. Dan sebagian para ulama yang lainnya tidak memahami hal itu. Mereka memahami seorang yang safar, ya, dia pasti singgah di dalam safarnya. Maka keberadaannya dia singgah di situ, itu tidak menunjukkan sunnahnya. Tidak menunjukkan sunnahnya. Jelas ya? Ya. Dan akhirnya ini pendapat yang kuat bahwa tempat-tempat beliau singgah itu bukan hal yang merupakan perkara yang disunnahkan. Dalilnya karena kebanyakan para sahabat tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Dan Aisyah sendiri di sini, beliau tahu bahwa Nabi turun di Affah, tahu beliau. Tapi Aisyah enggak turun sebab Aisyah tahu bahwa ini ketika Nabi turun di situ, singgah di situ, dia adalah tempat yang sangat enak disinggahi. Ya, sebab dari tempat tersebut mudah untuk keluar. Mudah untuk keluar darinya. Jelas sampai sini? Iya. Jadi ini maksud dibawakannya di sini. Hadits-hadits ini oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam hadits berikutnya, wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala umira an-nasu ay yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa anil ha'idhi, muttafaqun alaih. Dari Ibn Abbas berkata, manusia diperintah untuk menjadikan akhir ahadnya, maksudnya akhir keberadaannya, akhir dia berjumpa melihat Ka'bah, akhir keberadaannya di Mekah adalah dengan tawaf di Ka'bah. Akan tetapi ini diringankan bagi perempuan yang haid. Muttafaqun alaih. Hadits ini penjelasan tentang tawaful wada. Tawaf apa? Tawaful wada. Tawaful wada itu tawaf perpisahan. Tawaf perpisahan. Iya. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan. Kenapa dikatakan tawaf perpisahan? Sebab dia adalah akhir amalan yang dilakukan di musim haji. Jelas? Dan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar sengaja membawakan masalah ini di akhir bab, sebab tawaf wada adalah akhir dari rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Iya. Tawaf wada sama dengan pelaksanaan tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Cuman bedanya tawaf wada ya sama dengan pelaksanaan tawaf biasa. Tawaf biasa. Dan umumnya setiap orang tawaf disyariatkan untuk sholat di belakang makam Ibrahim. Tawaf apa saja? Tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf biasa sebagai rangkaian ibadah. Misalnya, ya, saya berada di Mekah, tinggal beberapa hari, saya sholat ke masjid. Ya, saya mau tawaf tiap hari boleh. Dalam sehari mau tawaf 100 kali pun tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Tidak ada masalah. Tapi setiap kali tawaf, dia apa? Dia sholat di belakang makam Ibrahim. Demikian sunnahnya. Demikian sunnahnya. Ya. Disebut sebagai tawaf wada sebab ini adalah akhir yang dilakukan di Mekah. Ketika seorang sudah mau berangkat kembali, maka sebelum dia keluar, dia tawaf dulu di Ka'bah, setelah itu langsung berangkat, langsung jalan. Kalau di perjalanannya dia membeli hajat keperluannya untuk di perjalanan tidak apa-apa. Tapi kalau dia tawaf wada di pagi hari, ya, tawaf wada di pagi hari, malam baru dia berangkat, ini bukan tawaf wada namanya, bukan tawaf wada namanya. Tawaf wada itu akhir, diusahakan seakhir mungkin. Kalau bisa disiapkan barangnya, kemudian tawaf langsung jalan, langsung jalan. Sebab ini lebih mendekati makna perpisahan. Makna perpisahan. Jelas ya? Itu makna al-wada. Dan para ulama berbeda pendapat. Apakah tawaf wada ini khusus untuk haji saja atau juga untuk umrah? Jadi sekarang kita di rangkaian haji. Di rangkaian haji. Jelas, seorang melakukan ibadah haji dia tawaf wada. Tawaf wada. Sekarang kalau dia datang untuk umrah saja, sudah selesai umrahnya begitu dia mau pulang, apakah dia wajib tawaf wada? Ya. Ini berbeda pendapat para ulama di dalam memahaminya. Dan zahir dari nusus yang kuat di dalam masalah ini, yang zahir dari nusus bahwa umrah itu tidak ada tawaf wada'an. Ya. Tapi sebagian dari ulama kita ada yang memfatwakan kalau dia tawaf wada untuk keluar dari silam pendapat itu lebih bagus. Itu lebih baik. Jelas ya? Kemudian tawaf wada ini dia memang hukumnya apa? Wajib, hukumnya wajib dari wajibatul ihram. Tapi hukum wajib ini hanya berlaku untuk laki-laki. Demikian pula berlaku pada perempuan, tapi untuk perempuan yang haid diberi keringanan. Apa dispensasi yang diberikan kepada perempuan? Ya. Kalau dia haid, maka boleh dia tidak tawaf wada. Langsung saja dia apa? Kembali. Asal saja dia kembali. Demikian pula siapa yang mengakhirkan tawaf ifadahnya. Siapa yang mengakhirkan tawaf ifadah, misalnya di hari Mina. Hari Mina kan harusnya dilakukan berapa, di hari Nahar dilakukan berapa amalan? 4 amalan. Salah satunya tawaf ifadah. Kalau misalnya ada yang tidak tawaf ifadah di tanggal 10, tidak ada masalah. Boleh diakhirkan di tanggal 11. Dia tidak lakukan di tanggal 11, tidak ada masalah. Boleh di tanggal 12. Di tanggal 12 dia keluar dari Mina hanya untuk tawaf ifadah. Tapi setelah tawaf dia mau langsung pulang, dia boleh meniatkan tawaf ifadah ini sekaligus dengan niat tawaf apa? Tawaf wada. Boleh. Dia gabungkan dengan satu niat. Demikian pula perempuan, misalnya perempuan yang nifas atau haid, dia haid, belum tawaf ifadah. Begitu selesai bersih dari haidnya, ada kesempatan untuk tawaf dan hanya kesempatan langsung pulang, maka dia tawaf saja. Tawaf ifadah sekaligus tawaf apa? Wada, dihitung sekaligus. Boleh menggabungkan antara amalan-amalan yang sifatnya sama dan maknanya sama. Sifat dan maknanya sama. Jelas sampai sini? Iya. Ini masuk di dalam ayat bab salat, bab puasa. Ada amalan-amalan yang bisa dilakukan sekaligus dengan dua niat. Seorang misalnya masuk masjid sebab antara adzan dan qamat, dia niatkan salat tahiyatul masjid, salat antara adzan dan qamat, tidak ada masalah. Jelas? Sebab dua rakaat tahiyatul masjid, dua rakaat antara adzan dan qamat semakna dan bisa saling apa, dimasuki, bisa digabungkan, bisa digabungkan. Ini pendapat yang terkuat di dalam masalah ini, dalam menggabungkan amalan. Ya, di antara yang paling baik menjelaskan tentang kriteria menggabungkan amalan dalam sholat atau dalam ibadah adalah Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam Qawaid Fiqih beliau. Ya, kemudian kata Al-Hafidz di bab yang, di hadis yang terakhir, di bab yang kelima, kata beliau an ibn Zubair radhiyallahu taala anhu atau radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, ya, Abdullah bin Zubair Ibn al-Awwal. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hadha afdalu min alfi salatin fi masiwahu illa al-masjid al-haram. Wa salatun fi al-masjid al-haram afdalu min salati, طيب افضل من صلاه في مسجد هذا ب100 صلاه رواه احمد وصححه ابن حبان. نعم. Hadits ini menjelaskan tentang keutamaan salat di dua masjid. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Rasulullah bersabda, salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabi yang di Madinah. Salat di masjidku ini lebih afdal daripada sholat 1000 sholat di tempat lain, di masjid lain. Jadi sholat satu sholat di masjid Nabi itu nilainya lebih baik daripada 1000 sholat di selain masjid Nabi, kecuali Masjidil Haram. So, Masjidil Haram lebih afdal daripada masjid Nabi. Jelas ya? Kemudian kata Nabi, dan sholat di Masjidil Haram itu lebih afdal ya, dari sholat lebih afdal 100 kali dari sholat di masjidku ini. Jadi perbandingan antara Masjidil Haram dan Masjid Nabi perbedaannya berapa? Satu kali sholat di Masjid Al-Haram itu seakan-akan 100 kali sholat di Masjid Nabi. Jadi kalau satu kali sholat di Masjidil Haram, di masjid lain selain Masjid Nabi, berapa jumlahnya? Seakan-akan dia sholat 100.000 sholat. Jelas ya? Dan ini keutamaan yang sangat besar sekali. Iya. Dan telah saya terangkan pada pertemuan yang telah lalu bahwa kebanyakan masyayikh kita di masa ini, Syekh Bin Baz, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dan lain-lainnya, itu memberi fatwa bahwa seluruh masjid yang berada di tanah haram masuk dalam keutamaan. Masuk dalam keutamaan ini. Ini khusus untuk Mekah. Khusus untuk apa? Untuk Mekah. Tapi untuk Madinah hanya Masjid Nabawi saja yang punya keutamaan dilipat gandakan. Sebab Nabi berkata, masjidku ini ditunjuk. Ya. Jelas? So, kata Al-Masjidul Haram dalam itlaq, penggunaan orang-orang Arab di masa itu, dia bisa bermakna tanah haram seluruhnya dan bisa bermakna tempat khusus. Ya. Dan mengarahkannya kepada tanah haram seluruhnya, ini lebih luas. Sebab ini babnya adalah bab keutamaan. Ya. Bab keutamaan, apalagi sebagaimana yang telah saya kisahkan dan saya sebutkan bahwa sekarang ini ya, hal yang sangat memberatkan. Kalau setiap orang datang ke Masjidil Haram ingin mengejar pahala ini, dia harus datang ke Masjidil Haram. Dia boleh sholat di masjid dekat hotelnya. Ya, banyak masjid. Banyak masjid yang berada di sekitar Masjidil Haram. Tidak perlu dia berdesakan masuk dan melakukan perjalanan. Apalagi sekarang jatah-jatah rumah tinggal jemaah haji kebanyakannya jauh, di tempat-tempat yang jauh. Ya. Harus mengeluarkan biaya untuk berangkat ke sana. Jelas? Maka ia sholat di masjid di dekat hotelnya, yang penting masih di tanah haram, pahalanya dia dapatkan seperti yang tercantum di dalam hadis ini. Baik, selesai sudah pembahasan sifat haji. Ya. Nah, kita baca dulu bab yang terakhir ini. Dan insyaAllah ta'ala setelah salat isya saya akan simpulkan ya, secara global pembahasan tentang haji. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bab al-fawati wal-ihsar. Bab yang keenam, bab al-fawat wal-ihsar. Bab tentang orang yang luput dan orang yang tertahan. Orang yang luput dan orang yang apa? Tertahan. Ada orang yang masuk ke, sudah pakai ihram, dia masuk ke tanah, ke Mekah untuk haji. Ya, untuk haji. Ternyata dia lupa. Dia lupa bahwa hari yang dia masuk ini sudah hari ke-10 Dzulhijjah. Berarti Arafahnya sudah apa? Hah? Sudah berlalu. Ini artinya dia sudah luput. Dia sudah luput. Jelas? Apa hukum orang yang seperti ini? Ini makna al-fawat, orang yang luput. Al-ihsar, orang yang tertahan. Dia masuk ke tanah haram, tertahan. Tidak bisa dia masuk. Apakah ditahan oleh musuh? Ini dalam pembahasan dulunya, ditahan oleh musuh. tertahan oleh sakit. Jelas? Atau di kejadian sekarang ini misalnya, dia sudah mau masuk karena tidak ada surat izin haji, tidak boleh dia masuk. Tidak boleh dia masuk. Jelas? Ini tertahan. Ini orang yang ihsan. Apa hukum orang yang seperti ini? Ini akan diterangkan di dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala pada ihsira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa halaqa wa jama'a nisa'ahu wa nahara hadiyahu hatta atamara 'aman qabilan rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam diihsar. Ini kejadian di mana diihsar? Beliau tertahan. Kejadian di mana ini? Di Hudaybiyah. Nabi bersama 1400 sahabatnya sudah berjalan ingin melakukan ibadah haji. Sampai di Hudaybiyah ditahan oleh kaum musyrikin, tidak boleh masuk. Jumlah kaum musyrikin ya puluhan ribu. Jelas? Ditahan. Tidak boleh masuk. Makanya namanya tertahan. Apa yang dilakukan Nabi tatkala beliau tertahan, terihsar, fahalaqa. Maka beliau pun gundul. Wa jama'a nisa'ahu dan menggauli istrinya. Wa nahara hadiyahu dan beliau menyembelih sembelihannya. Menyembelih sembelihannya. Hatta tamara 'aman qabilan, sampai tahun berikutnya beliau kembali melakukan umrah. Rawahu al-Bukhari, ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Jadi ini tentang orang yang ihsar. Orang yang apa? Yang ihsar, tertahan. Jadi, kalau dia tertahan, ya sudah apa boleh buat, enggak bisa masuk lagi. Dia sudah pakai ihram tertahan, apa boleh buat, enggak bisa masuk lagi. Dia sekarang melepaskan seluruh pakaian ihramnya. Ya. Apa sebelum dia lepaskan seluruh pakaian ihramnya, dia gundul dahulu. Supaya dia tahallul. Ya. Jelas? Dia sembelih sembelihannya. Kalau dia bawa sembelihan. Ya. Kalau dia bawa sembelihan. Dan sebagian para ulama ada yang mewajibkan sembelihan di sini. Ya. Bahwa dia harus menyembelih sembelihan. Kalau dia tidak menyembelih sembelihan, ada yang menyebutkannya dia ganti dengan puasa 10 hari. Ya. Puasa 10 hari mereka kiaskan dengan orang yang melakukan tamattu. Iya. Jelas? Dan kalau sudah seperti itu sudah halal, boleh dia menggauli istrinya. Jelas sampai sini? Ini tentang orang yang ihsar. Sekarang kalau dia sudah ihsar seperti itu, apakah dia wajib mengqadanya, menggantinya? Nabi umrah pada tahun berikutnya, ini menunjukkan disyariatkan diqada, tapi apakah itu wajib? Ini letak silam pendapat di kalangan para ulama. Iya. Jelas? Ada yang mewajibkan dan ada yang mengatakan sunnah. Iya. Dan sebagian dari para ulama kita merinci. Iya. Di dalam hal ini. Baik, yang jelas ini yang berkaitan dengan masalah ihsar dan apa maknanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anha qalat." Ya, sebelum saya lanjutkan hadisnya, sekarang itu ihsar. Bagaimana dengan fawat? Orang yang luput. Ya, kalau dia luput, tidak dapat Arafah, ini artinya tidak ada apa? Ya, tidak ada hajinya sudah. Luput namanya. Baik, sekarang dia luput, sudah masuk pakaian ihram. Dia datang ke Mekah, dia lupa bahwa hari ini sudah tanggal 10. Dia mengiranya hari ini baru tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Baru tanggal apa? 9 Dzulhijjah. Orang sudah berada di Mina, dia baru masuk ke Arafah. Atau di kejadian lain dia masuk, berusaha masuk Mekah, padat, macet. Terus dia masuk. Masuk waktu sore, tanggal 9 juga belum bisa masuk ke Arafah. Ya. Sampai masuk waktu subuh, dia juga belum bisa masuk Arafah. Begitu terbit fajar subuh, dia baru bisa masuk di Arafah. dan sholat di Arafah. Ini artinya kalau sudah terbit fajar subuh masih ada waktu atau tidak? Sudah lepas waktunya. Sudah kita terangkan ya bahwa wukuf di Arafah mulai dari mana? Hah? Tergelincirnya matahari pada tanggal 9 dan berakhir pada terbitnya fajar subuh malam ke-10. Ya. Jadi kalau sudah luput waktu wukuf di Arafah, sudah luput wajib. Sekarang yang menjadi masalah, dia sudah masuk dengan niat ihram. Dia sudah masuk dengan niat apa? Niat ihram. Iya. Dia sudah masuk dengan niat ihram. Masa dia langsung tanggalkan pakaiannya kemudian halal? Kan tidak. Nah, ini yang dibahas oleh para ulama. Kalau dia luput, maka kalau dia luput tentunya dia tidak bisa langsung menanggalkan demikian. Harus ada tahallulnya. Karena itulah diperintah untuk menyempurnakan haji. Ya. Menyempurnakan haji. Sampai di dalam bab fikih diterangkan, seorang kalau sudah memulai ibadah, tidak boleh dia putus ibadahnya. Ya. Atau seorang kalau sudah memulai ibadah, apa ibadah sunnah, apakah boleh dia putus ibadah tersebut atau harus dilanjutkan? Ini silam pendapat. Yang benarnya boleh dia putus kecuali haji. Dia wajib melanjutkannya. Sekarang wajib dia lanjutkan. Tapi bagaimana caranya dia lanjutkan? Arafahnya sudah putus, sudah luput. Maka cara melanjutkannya, dia sekarang merubah arahnya. Dia tahallul dengan umrah. Dia ganti niatnya menjadi apa? Menjadi umrah, bukan lagi haji. Maka kalau dia tidak dapat Arafah lagi, dia langsung ke Mekah tawaf, kemudian sa'i, kemudian cukur rambut, sudah tahallul. Jelas sampai sini? Nah, sisa bagi orang yang luput, apakah dia wajib membayar haji? Ini tiga pendapat, tiga kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak, dan ada yang merinci. Dan rincian ini kelihatannya pendapat yang pertengahan. Dan ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Rinciannya bagaimana? Dilihat kenapa dia terlambat. Kalau dia terlambat karena udzur, dia tidak wajib membayar haji. Tapi kalau dia terlambat karena keteledorannya, jalannya terlalu santai, ya. Sudah tahu sebentar lagi habis waktu, masih singgah ngopi-ngopi dulu, ya. Keliling dulu ke pasar cari buah, ya. Jelas? Ini keteledoran namanya, keteledoran. Maka kalau dia keteledor seperti itu, dia wajib membayar apa? Membayar hadyu, ya. Sebab kesalahan dia sendiri yang menimbulkannya. Jelas sampai sini? Ini bagi orang yang luput dan bagi orang yang terkurung. Demikian kesimpulan globalnya. Jelas? Hadis yang kedua dari beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anha qalat, beliau berkata, "Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Subaghah binti Zubair bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anha. Faqalat ya Rasulullah, inni uridu al-hajja wa ana shakiyah." Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hujji washtariti, hujji washtariti, washtariti anna mahalli haythu habastani." Muttafaqun alaihi. Ini tentang masalah ishtirat, mensyaratkan syarat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpai Subaghah binti Zubair bin Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Maka Subaghah bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin melakukan haji. Tapi saya sedang sakit." Syakiyah maksudnya saya sedang mengeluh, ada sakit saya. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, "Hujji, hajilah kamu dan syaratkan anna mahalli haythu habastani, tempatku dimanapun engkau menahan saya." Ini pembahasan terakhir, tapi letaknya di awal. Bagaimana maksudnya? Maksud pembahasan ini, orang yang ingin melakukan haji atau umrah, dia sakit misalnya, khawatir kalau dia masuk haji, dia jalankan ibadah haji, khawatir dia sakit, tertahan oleh sakitnya. Kalau tertahan oleh sakitnya, dia tidak bisa melanjutkan manasik. Kan begitu? Ya. Kalau dia tidak bisa melanjutkan manasik, apa yang dia lakukan? Apakah dia harus bayar fidyah? Atau wajib dia sempurnakan? Jawabannya, kalau dia syaratkan dari awal, "Ya Allah, saya haji dan umrah, kecuali kalau saya ditahan oleh udzur saya, kecuali kalau saya ditahan oleh udzur saya, Maksudnya kalau dia syaratkan demikian, kapan dia sakit tertahan, sudah. Dia langsung halal, tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Jelas ya? Ini bagi orang yang sakit. Kalau dia sehat, tidak perlu dia mensyaratkan kalau dia sehat. Ya. Kalau dia sehat. Jelas sampai sini? Jadi cara mensyaratkannya begini. Dia kalau misalnya umrah tamattu, dia berkata labbaik Allahumma. Kalau dia haji tamattu, dia berkata labbaik Allahumma umratan. Ya. Allahumma mahalli ya. Haitsu habastani. Dia berkata demikian. Jelas? Atau kalau dia misalnya haji kiram, dia berkata labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya. Dia tambah. Tambah saja persyaratan. Kalau dia ingin mensyaratkannya. Jelas ini ya? Kemudian hadis yang terakhir kata beliau an Ikrimah wa Ikrimata anil Hajjaj bin Amr al-Ansari radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kusira aw ariya faqad halla wa alayhi al-hajj min qabil. Qala Ikrimah fasaltu Ibn Abbas wa Abu Hurairah an dhalika faqala sadaq rawahu al-khamsah wa hasanahu at-Tirmidzi. Nah. Dari Ikrimah, dari Al-Hajjaj bin Amr Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang patah? Patah kakinya, patah tangannya, aw ariya, atau dia menjadi pincang. Faqad halla, maka dia telah halal. Wa alaihi al-hajj min qabil, tapi dia wajib untuk haji tahun depannya. Ini bagi orang yang muhsar, dan muhsar itu tidak harus orang yang tertahan. Tertahan itu tidak harus dia ditahan oleh musuh. Tidak harus. Atau tidak harus dia ditahan oleh apa polisi di perbatasan, tidak ya. Bukan ini, bukan terbatas hal itu, tapi juga kadang dia ditahan oleh penyakit, misalnya patah kakinya dia tidak bisa berjalan ya, maka dia tertahan. Maka kalau seperti ini keadaannya, dia tahallul namun dia haji pada tahun depannya. Dia haji pada apa? Tahun depannya. Hadis ini menguatkan makna wajibnya mengqadha. Wajibnya mengqadha sebab dikatakan wa alaihil hajju min qabil, dia wajib haji tahun depan. Berkata Ikrimah, maka saya tanya kepada Ibnu Abbas, saya tanya juga kepada Abu Hurairah tentang hal itu, maka keduanya berkata benar. Al-Hajjaj bin Amr telah benar. Iya, ini tiga fatwa sahabat semuanya menjelaskan hal ini. Jelas ya? Kata beliau rawahul khamsatu wa hasanahu at-Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Lima dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Baik, kita salat Isya dulu. Insyaallah setelah salat Isya kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.